الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل. الفضائل باب عظيم جدا يحتاج إليه المسلم، لأن معرفة المسلم بالفضائل بأنواعها نافع له جدا في النشاط على العمل. وهذه الترجمة عقد فيها حقيقة أنواع عديدة وكثيرة في الفضائل: فضائل القرآن، وفضائل الأذان، وفضائل الصلوات، فضائل السنن الرواتب. نوع في ذكر الفضائل لأن معرفة الفضائل باب عظيم جدا ومهم للغاية، ليكون أنشط للمسلم في العبادة وأعظم في إقباله على الاتيان بها والمحافظة عليها. وبدأ رحمه الله تعالى كتاب الفضائل بفضائل قراءة القرآن الكريم. قال رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو كتاب الله المنزل، تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل من الله ونزل به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو كتاب هداية وصلاح للبشرية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي قراءة هذا القرآن شرف عظيم ورفعة لقارئه في دنياه وأخراه. وقد جاءت النصوص العديدة في فضل قراءة القرآن الكريم، ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها، بدأها بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وهذا فيه حث على العناية بالقرآن قراءة وتدبرا، وفيه هذا الموعود الكريم لمن يعنى بالقرآن قراءة وتدبرا، والبشارة العظيمة بأن القرآن يأتي شافعا له، يأتي شافعا له يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين اعتنوا بالقرآن فالقرآن يأتي لهم شفيعا يوم القيامة. Para pemirsa Radio Rojak dan para pemirsa TV Rojak dimanapun Anda berada, kita mulai dengan Kitabul Fadail, kitab yang baru, yaitu kitab tentang keutamaan-keutamaan. Dan ini merupakan kitab yang azim, ya, yang sangat agung, yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Karena dengan seorang muslim mengenal tentang bermacam-macam keutamaan, ya, maka dia akan lebih semangat dalam beribadah, dia lebih semangat dalam beramal, ya. Oleh karenanya tarjamah atau judul yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi, Kitabul Fadail, kalau kita telaah ternyata mencakup banyak sekali dan bermodel-model fadail-fadail, ya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan variasi-variasi tentang keutamaan-keutamaan bermacam-macam ibadah, seperti keutamaan membaca Al-Quran, kemudian keutamaan misalnya azan, keutamaan sholat-sholat sunnah, dan yang lainnya, ya, menunjukkan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim. Karena dengan mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, dia lebih semangat untuk beribadah, kemudian dia lebih semangat untuk tatkala melaksanakan amalan ibadah tersebut, dan dia lebih semangat untuk muhafazah, yaitu untuk senantiasa kontinu berkesinambungan dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Kenapa? Dia tahu tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang dia kerjakan tersebut. Dan di awal dari Kitabul Fadha'il kita masuk dalam bab Fadlu Qira'atil Quran, yaitu bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran ya adalah kitabullah, adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Quran tersebut, kemudian didengar oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Sungguhnya Al-Quran adalah diturunkan dari Rabbul Alamin, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada ala qalbika, ala kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian Al-Quran merupakan kitab hidayah, yang merupakan kitab hidayah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, bahwasanya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang terbaik. Oleh karenanya barang siapa membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Kemudian dia akan mendapatkan apa? Rif'ah fid dunya wal akhirah. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, ya Rasulullah SAW memberi motivasi dan dorongan untuk memberi perhatian terhadap Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan, memberi kabar gembira, bahwasanya orang yang beri perhatian terhadap Al-Quran, sahibul Quran, memberi perhatian terhadap Al-Quran, maka Al-Quran akan datang memberi syafaat baginya pada hari kiamat, kapan tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kabar gembira yang sangat indah bagi orang-orang yang memberi inayah, memberi perhatian terhadap Al-Quran dengan bacanya, dengan mentadaburinya, Al-Quran tersebut akan memberi syafaat bagi dia pada hari kiamat kelak. قال رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وبالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم. وهذا الحديث من جملة الأحاديث العظيمة الواردة في فضل قراءة القرآن الكريم وتدبره. وقوله في هذا الحديث تحاجان عن صاحبهما أي تدافعان عنه من المحاجة التي هي إظهار الحجة. وهذه فضيلة عظيمة لمن يعتني بالقرآن وليس الأمر بالقراءة المجردة، بل كما قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. وهذه فائدة مهمة جدا، وهو يوضح لنا من هم أهل القرآن. فليس أهل القرآن من يحفظونه فقط، وإنما أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الذين يعملون بالقرآن. ولهذا قال وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، لم يقل وأهله الذين يحفظونه أو أهل الذين يكثرون من قراءته، وإنما خص العمل لأن هذا هو مقصود القرآن، فإن القرآن الكريم أنزل ليعمل به. فمن عمل بالقرآن وكان من أهله عملا به واستمساكا واتباعا لما جاء فيه فإنه يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان أي تدافعان عن صاحبهما. وهذا أيضا فيه فضل هاتين السورتين وما لهما من خصوصية عظيمة سورة البقرة وسورة آل عمران. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an.' Pada hari kiamat didatangkan ya Al-Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi. Demikian juga orang-orang ashabul Qur'an, sahibul Qur'an yang mereka mengamalkan Al-Qur'an tersebut di dunia, ya." Yaitu Al-Quran didatangkan, demikian juga orang-orang yang mengamalkan Al-Quran tatkala di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Maka orang yang melaksanakan atau mengamalkan isi dari Al-Quran, maka di depan dia ada Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran telah mendahulinya. Surat Al-Baqarah dan surat Imran tuhajjani an sahibihima, yaitu membela dia. Membela orang yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, hadis ini termasuk dari kumpulan hadis-hadis yang agung yang datang dalam menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran dan keutamaan mentadaburi Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Di sini disebutkan bahwasanya akan di hari kiamat kelak, ya, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran datang mendahului orang yang baca surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Kenapa mereka berdua mendahului? Mereka membela orang yang bacanya tatkala di dunia. Ya, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhajjani an sahibihima, tuhajjani artinya membela, ya. Jadi tuhajjani artinya mereka berdua izharul hujjah, menampakkan hujjah. Ya, menampakkan dalil dan bukti untuk membela orang yang membaca mereka berdua tatkala di dunia. Dan ini merupakan keutamaan yang agung bagi orang yang memberi perhatian khusus terhadap Al-Quran. Ya, tapi perlu diingat, perkaranya bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Ada sebagian orang menyangka hanya sekedar membaca Al-Quran. Tidak, yang dimaksud dalam hadis ini, ya, orang baca Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, dan ini merupakan faedah yang penting dari hadis ini menjelaskan kepada kita siapa yang dimaksud dengan Ahlul Quran. Yang dimaksud dengan Al-Quran, Ahlullahi wa khasatuhu, ya, orang yang spesial yang merupakan Ahlul Quran. Ternyata dalam hadis ini dijelaskan, yang dimaksud dengan Ahlul Quran bukanlah orang yang sekedar menghafalkan Al-Quran. Dan bukan pula yang dimaksud dengan Ahlul Quran yaitu orang yang sekedar banyak baca Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan dengan Al-Quran, Ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mengerjakan isi Al-Quran tersebut. Kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan liyu'mala bih, untuk dikerjakan. Barang siapa yang mengamalkan isi Al-Quran, berpegang teguh dengan isi Al-Quran, maka dia akan dibela oleh Al-Quran. Dan dalam hadis ini juga ada penjelasan tentang keutamaan baca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena kedua surat ini akan membela orang yang bacanya dan mengamalkannya tatkala di dunia. قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. وهذا فيه أيضا فضيلة عظيمة لمن يعتني بالقرآن تعلما وتعليما بأن له هذا الوصف العظيم هو الخيرية وأنه خير الناس إذا جمع بين هذين الوصفين تعلم القرآن وتعليم القرآن. وهذا التعلم والتعليم لا يختص بتعليم الألفاظ والحروف بل أيضا يشمل تعليم المعاني والدلالات فكل ذلك يعد تعليما للقرآن. وتعليم المعاني والدلالات فيه المعونة للناس من أهل العلم على التدبر للقرآن وحسن الفهم. والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini penjelasan tentang keutamaan bagi orang yang memperhatikan Al-Qur'an, yaitu memberi perhatian dalam belajar dan mengajarkan. Jadi dalam belajar dan mengajarkan, barang siapa yang melaksanakan ini, belajar dan mengajarkan, maka dia akan mendapatkan sifat terbaik, ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Syaratnya yaitu dia menggabungkan antara dua sifat ini. Dia belajar dan dia juga mengajarkan. Dan perlu diingat bahwasanya, ya, yang dimaksud dengan mengajarkan Al-Qur'an bukan berarti hanya sekedar membaca, mengajarkan lafalnya, tajwidnya, hurufnya, bahkan juga mencakup mengajarkan makna-makna dari Al-Qur'an dan dalalat dan apa sih yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Ini juga barang siapa yang mengajarkannya, maka dia termasuk dalam hadis ini. Karena barang siapa yang mengajarkan tafsiran daripada Al-Quran, makna daripada Al-Quran, maka ini akan membantu orang-orang untuk mempelajari isi daripada Al-Quran dan bisa mentadaburi Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ya, bahwasanya kitab Allah turunkan kepada engkau yang penuh keberkahan, agar ditadaburi makna dari kandungan isi Al-Quran tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'u Al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'a as-safaratil kiram al-barara, والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران, متفق عليه. قوله الماهر بالقرآن أي المتقن والمجيد لقراءة القرآن, فمثوبته أنه مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة المقربين. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أي يقرأه بصعوبة وينطقه حرفا حرفا وهو عليه شاق, يجد مشقة في هذه القراءة, له أجران, متفق عليه. فهذا فيه فضيلة القراءة, وأن الأجر لا يحرم منه من كان مجيدا ومن كان غير مجيد. والمجيد الذي يتتعتع له أجران, المجيد غير المجيد الذي يتتعتع له أجران, أجر للقراءة وأجر لهذه المجاهدة والمشقة التي يجدها وفي قراءة القرآن. Hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, alladhi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah, orang yang baca Al-Qur'an dalam kondisi dia mahir, dia pandai dalam baca Al-Qur'an, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia yang baik. Walladhi yaqra'ul qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan orang baca Al-Qur'an dalam keadaan sulit, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, yaitu dia sulit membaca Al-Qur'an tersebut, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud dari kalimat mahir, wa huwa mahir, barang saya baca Al-Qur'an dalam kondisi mahir, yaitu dia pandai dalam baca Al-Qur'an, ya. Dia baca Al-Quran dengan begitu mudahnya, dengan penyampaian yang baik, ya, pembacaan yang baik. Dia mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu bersama para malaikat. Para malaikat al-muqarrabin, para malaikat yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang yang baca Al-Quran, wayatata'ta'u, yaitu orang yang sulit baca Al-Quran, ya, mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran dengan begitu sulit, ya, maka dia juga mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Oleh karenanya orang baca Al-Quran pasti dapat pahala. Ya, baik yang mahir baca Quran maupun yang sulit baca Quran juga mendapatkan pahala. Bahkan orang yang sulit baca Quran mendapatkan pahala dua. Pertama pahala karena baca Al-Quran, yang kedua karena pahala dia bermujahadah, bersusah payah untuk bisa baca Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu al-mu'min الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وهذا أيها الإخوة المستمعون مثل عظيم جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء محسوسة وملموسة يجدها الناس ويعرفونها، وهي من جملة الأطعمة والروائح التي تكون بين أيديهم. فضرب بذلك عليه الصلاة والسلام مثل لأحوال الناس وأحوال أهل الإيمان وغير وأهل النفاق مع القرآن الكريم، وهو مثل عظيم بين فيه صلوات الله وسلامه عليه أن الناس في هذا الباب على أربع طبقات. الطبقة الأولى أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، والطبقة الثانية من عدم القرآن والإيمان وهم شر الناس أهل النفاق الذين لا يقرؤون القرآن، والطبقة الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن ويحسن في تلاوته وترتيله لكنه ليس من أهل القرآن، والطبقة الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا وهو المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وجاء في حديث مثله كمثل التمرة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pada hadis yang kelima dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti perumpamaan buah utrujjah. Buah utrujjah ini rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum dan rasanya juga enak. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ تَمْرَةٍ. Adapun seorang mukmin, perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, maka seperti perumpamaan sebuah korma, buah korma la riha laha, korma itu tidak ada buah, tidak ada bau harumnya, akan tapi wa ta'muha hulwan, akan tapi rasanya manis. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ رَيْحَانَةٍ. Adapun seorang munafik yang dia baca Al-Qur'an, maka perumpamaannya seperti raihanah. Raihanah itu rihuha thayyib, ya, baunya harum, wa ta'muha mur, akan tapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an, adapun orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an, maka perumpamaannya seperti al-hanzalah, seperti buah hanzalah. Laisa laha rihun wa ta'muha mur, tidak ada baunya, tidak ada bau harumnya, dan rasanya juga pahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perumpamaan yang agung yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memisalkan perkara-perkara yang bisa dirasakan, yang dilihat oleh masyarakat tatkala itu, yang dikenal oleh masyarakat berupa makanan dan atau perkara-perkara yang berkaitan dengan bau, ya, aroma, ya, yang mereka kenal. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan perumpamaan tentang ahlul iman dan ahlun nifaq. Tentang orang yang beriman dan orang yang munafik, bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Ternyata mereka, orang beriman dan orang munafik terhadap Al-Quran, ada empat model, ada empat tingkatan. Ya, ya, yang pertama yaitu orang yang dia beriman dan juga dia membaca Al-Quran. Maka ini adalah tabaqah atau tingkatan yang paling tinggi. Ya, yang sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan, ya, seperti utrujjah, yaitu bahwasanya baunya harum dan rasanya juga enak, ya, imannya benar dan juga baunya harum. Adapun tingkatan yang kedua yaitu orang yang tidak baca Al-Qur'an dan juga tidak punya iman. Tidak baca Al-Qur'an dan juga tidak punya iman. Dan ini seperti orang munafik. Orang munafik dan dia juga tidak baca Al-Qur'an, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hanzalah, buah hanzalah yang tidak ada baunya dan juga rasanya pahit, ya, tidak ada baunya, rasanya pahit. Adapun contoh yang ketiga atau tingkatan yang ketiga yaitu orang yang diberi Al-Qur'an tetapi dia tidak beriman. Ya, ini orang munafik, ya. Orang munafik tapi baca Qur'an. Orang munafik tapi baca Al-Qur'an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bagaimana perumpamaannya, ya, bahwasanya dia seperti Rehanah, baunya harum tetapi rasanya pahit karena tidak ada imannya. Bacaan Qurannya indah didengar seperti Rehanah yang bau harum, harum baunya tetapi tidak ada rasanya, bahkan rasanya pahit ya. Kemudian yang keempat yaitu orang yang diberi keimanan namun tidak baca Al-Qur'an, yaitu seperti orang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an, maka dia seperti tamrah, seperti buah tamar ya, tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Itulah orang yang beriman yang tidak baca Al-Qur'an. قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. وهذا فيه أهمية العناية بالقرآن الكريم والعمل به، لأن من جالس هذا القرآن لا يقوم منه إلا إما بزيادة أو نقصان، إن عمل به فهذا رفعة له، وإن لم يعمل به فهذا نقصان وحرمان من العمل بالخير الذي أنزل به هذا القرآن العظيم. فالحديث فيه الحث على العناية بالقرآن علما وتدبرا وعملا، وأن هذا رفعة للمسلم وعلو عند الله سبحانه وتعالى في الدرجات. Kemudian hadis berikut, hadis yang keenam dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Rawahu Muslim. Bahwasanya Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an ini, Allah angkat derajatnya, dan sebagian kaum Allah jatuhkan derajatnya dengan Al-Qur'an ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan memberi perhatian terhadap Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, mentadaburinya dan mengamalkannya. Ya, karena barang siapa yang baca Al-Qur'an, maka dia tidak akan berdiri dari, tidak akan selesai dari baca Al-Qur'an kecuali dia kalau tidak dapat tambahan, maka dia akan mendapat kekurangan. Kapan dia mendapatkan tambahan derajat ketinggian? Jika dia mengamalkan isi Al-Qur'an yang dia baca tersebut. Ya, jika dia baca, dia mentadaburinya dan mengamalkannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan sebaliknya, jika dia tidak hanya sekedar membaca namun tidak diamalkan, malah diselisihi, maka dia akan mendapatkan kekurangan. Ya Allah akan merendahkan dia. Maka dia akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada dalam mengamalkan Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. والآناء الساعات. و قوله في الحديث لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة، وهذان يغبطان، الأول الذي آتاه الله القرآن فهو دائما مع هذا القرآن قراءة في الليل والنهار وتأملا وتدبرا، ورجل آتاه الله مالا فهو يبذل وينفق آناء الليل وآناء النهار. فالحديث من جملة الأحاديث الدالة على فضل القرآن والعناية بتلاوته. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi tsnain, tidak boleh hasad, tidak boleh cemburu kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran, seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia pun membacanya dan mentadaburinya ya di siang hari dan di malam hari. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, orang yang Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, maka dia pun menginfakkan hartanya tersebut di malam hari dan juga di siang hari. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wal ana as-sa'at. Ana artinya berwaktu-waktu yang lama, yakni berjam-jam, berwaktu-waktu. Jadi dia baca Al-Qur'an dengan waktu yang lama baik di siang hari maupun di malam hari, dan satunya menginfakkan hartanya ya berwaktu-waktu baik di siang hari maupun di malam hari. Sabda Nabi SAW, la hasad, yaitu tidak ada ghibtah, tidak boleh ghibtah, yaitu kecemburuan pada perkara-perkara yang baik, ya, ingin dia seperti orang lain. Ya. Di antaranya, tidak boleh cemburu, ya, agar bisa seperti orang lain, kecuali pada dua perkara. Yang pertama, yaitu Ahlul Quran. Seorang yang senantiasa bersama Al-Quran. Maka di malam hari dan di siang hari, dia sering baca Al-Quran, dia mentadaburi Al-Quran. Dan yang kedua, adalah orang yang berinfak. Ya, berinfak. Ya, hartanya selalu diinfakkan baik-baik di siang hari maupun di malam hari. Hadis ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan memberi perhatian terhadap Al-Qur'an. Qala rahimahullah ta'ala wa 'an al-Bara ibn 'Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u surata al-Kahf wa 'indahu farasun marbutun bi shatanayn fataghashathu sahabah faja'alat tadnu وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه قال الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة الحبل وهذا الحديث أيضا فيه فضل قراءة القرآن وأنه يترتب عليه نزول السكينة وأن السكينة تتنزل لقراءة القرآن وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على أهل القرآن أن السكينة تنزل عليهم وتصبح أيضا وصفا لهم فيكونون أهل طمأنينة وسكينة ووقار بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى من عناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وفي هذا أيضا هذه القصة العجيبة التي حصلت لهذا الصحابي رضي الله عنه البراء كان يذكر رجلا القصة التي حصلت لرجل قال كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطن بشطنين والشطن هو الحبل فتغشته أي غطته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي فذكر صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. Kemudian hadis berikutnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, ada seorang yang membaca Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Tatkala itu di sisi orang tersebut ada kudanya yang diikat dengan dua buah tali. Kuda itu diikat. Fataghashathu sahabatun, tiba-tiba di atas dia ada sebuah awan. Sebuah awan. Faja'ala tadnu, dan awan itu mulai semakin nurun. Ya, semakin turun mendekatinya. Waja'ala farasuhu yanfiru minha. Sementara kudanya tadi yang terikat berusaha untuk kabur, berusaha untuk lari dari awan tersebut. Tatkala di pagi hari, maka orang ini mendatangi Nabi SAW dan menjelaskan apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW berkata, tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran yang dibaca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaitan, kata Imam Muslim, syaitan maknanya adalah tali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Qur'an. Bahwasanya orang baca Al-Qur'an ya akan mendatangkan ketenangan bagi dirinya. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang agung kepada orang-orang yang suka baca Al-Qur'an. Kenapa ketenangan akan turun kepada mereka yang baca Al-Qur'an dan akhirnya ketenangan tersebut pun menjadi sifat mereka, ya. Mereka adalah ahlu tuma'ninah wal waqar. Orang baca Al-Qur'an lebih tenang, lebih tentram hatinya. Kenapa Allah turunkan ketenangan bagi mereka? Ya, kenapa Allah memberikan mereka kemuliaan untuk baca Al-Quran? Ya, dan juga berusaha untuk mentadaburi Al-Quran. Dan dalam hadis ini Al-Bara bin Azib menceritakan kisah yang menakjubkan tentang seorang baca surat Al-Kahfi, sementara di samping dia ada kuda yang sedang diikat dengan dua tali. Akan tapi tiba-tiba datang sebuah awan, gundukan awan di atas kepala orang tersebut, kemudian semakin turun dan turun karena dia baca Al-Quran. Awan tersebut mendekati bacaan Al-Quran, sementara kudanya pun lari, berusaha lari di awan tersebut. Ternyata setelah ditanyakan kepada Nabi di pagi hari, Nabi menjawab, tilkas sakinatu tanazzalatil Quran, sungguhnya itulah ketenangan yang turun karena Al-Quran yang dibaca. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا فيه الأجر العظيم في قراءة القرآن وأن القراءة كلما كثرت عظم الأجر بعدد حروف ما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى وكلمة ألف لام ميم هذه تتكون من ثلاث حروف والحرف الواحد فيه عشر حسنات والحسنة كل حرف فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها فهذا يفيد الثواب العظيم الذي يحوزه ويحصله من يعتني بالقرآن ويكثر من قراءته. Hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tapi huruf alif itu satu huruf, wa lamun harfun dan lam juga satu huruf, wa mimun harfun dan mim juga satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Ibnu Mas'ud ini menjelaskan tentang pahala yang besar bagi orang baca Al-Qur'an. Bahwasanya yang baca Al-Qur'an semakin banyak dibaca semakin banyak pahala yang akan diperoleh. Kemudian pahalanya besar, ya. Barang siapa baca alif lam mim itu satu kata, ya satu kata, tapi ternyata terdiri dari tiga huruf. Rasulullah SAW mengatakan alif lam mim bukan satu kata, bukan satu pahala, tetapi alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Oleh karenanya alif lam mim mendapatkan tiga kebaikan, ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Oleh karenanya barang siapa yang sering baca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan dan banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا أيضا من جملة الفضائل فضائل القرآن وأن قراءته والعناية بفهمه تعمر القلب بالنور والضياء والإيمان وإذا خل القلب من القرآن كان كما جاء الوصف في هذا الحديث كالبيت الخرب. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kalbaitil kharib." Sungguhnya orang yang dalam dirinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, maka seperti rumah yang rusak, rumah yang rusak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, seperti rumah yang runtuh, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Hadis ini juga termasuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran. Bahwasanya membaca Al-Quran, berusaha mentadaburi maknanya, berusaha memahami maknanya, akan mengisi hati dengan cahaya, akan mengisi hati pembacanya dengan apa? Dengan keimanan. Oleh karenanya barang siapa yang tidak baca Al-Quran, ya hatinya akan kering. Ya, ibarat rumah yang rusak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada cahaya dan tidak ada keimanan dalam hatinya. Qala rahimahullahu taala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahib al-Qur'an iqra wartaq warattil kama kunta turattil fi ad-dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha rawahu Abu Dawud والترمذي وقال حسن صحيح وهذا أيضا من الأحاديث في فضائل القرآن الكريم، وأن القرآن علو لصاحبه ورفع في جنات النعيم، وأنه يقال له يوم القيامة اقرأ ورتل، يقال له اقرأ وارتق أي اصعد في منازل الجنة ودرجاتها ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. فهذا فيه أن من موجبات وأسباب الرفعة في الدرجات في الجنة العناية بهذا القرآن، والله يقول ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang baca Quran, ya, yang mengerti Quran dan mengamalkannya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah Al-Quran dan naiklah engkau, ya, tinggikanlah, tinggilah derajatmu dan bacalah Al-Quran sebagaimana engkau membacanya tatkala di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sungguhnya kedudukanmu di surga, ya, sesuai dengan akhir ayat yang kau baca tatkala di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh yang terakhir kau baca. Ini adalah riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga termasuk hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an akan meninggikan pembaca Al-Qur'an. Orang yang Ahlul Quran bacanya, mengamalkannya, akan ditinggikan oleh Al-Quran. Rif'atun fil jannah, dan dia akan diangkat, ya, di surga, semakin tinggi, semakin dia baca, banyak baca, semakin tinggi. Oleh karenanya dalam hadis ini dikatakan kepada dia, iqra' wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya, bacalah dan engkau semakin naik, dan bacalah, tartilah kau baca sebagaimana kau tartil Al-Quran tatkala di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu adalah di surga dari akhir ayat yang kau baca, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa likullin darajatun mimma amilu, bahwasanya masing-masing orang tergantung dari, ya, derajatnya tergantung dari apa yang mereka kerjakan. Semakin orang baca Quran maka semakin tinggi derajatnya di surga kelak. Qala rahimahullahu taala, babun al-amr بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، متفق عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على تعاهد القرآن بالمحافظة عليه والإكثار من قراءته حتى يثبت ولا ينسى. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين، حديث أبي موسى وحديث ابن عمر، مثل عظيم جدا في الطريقة وما ينبغي على قارئ القرآن أن يكون عليه من تعاهد لهذا الكتاب العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الأول حلف صلوات الله وسلامه عليه بالله أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، والحديث الثاني مثل التعاهد بمثل القرآن في ثباته في قلب صاحبه وعدم ثباته كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها أي صاحبها وإن أطلقها ذهبت. وهذا فيه أن صاحب القرآن مثل الراعي، مثله مثل الراعي، والراعي الجيد يحمل معه العقل وهو الحبل المستدير، معه الحبل المستدير، فيضعه إذا بركت الناقة في ركبتها، فإذا أرادت أن تقوم لا تستطيع أن أن تقوم لأن هذا الحبل يمنعها، لكنه يرتخي كل ما حاولت يرتخي هذا الحبل، فيحتاج كل فترة يمر وأي حبل ارتخى يعيده إلى مكانه بحيث تبقى هذه الإبل في مكانها ولا تذهب. فهذا تعاهد للإبل. وأيضا صاحب القرآن يحتاج يقرأ القرآن، وكل ما وجد شيئا من السور بدأ يتفلت يحاول أن يكرره حتى يثبت. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab al-amru bi ta'ahudil Qur'an, bab perintah untuk memperhatikan Al-Qur'an, ya, menjaga Al-Qur'an, wa tahdhir min ta'ridhihi linisyan, dan peringatan untuk tidak jangan sampai melupakan Al-Qur'an. Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, perhatikanlah Al-Qur'an ini. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha, maksudnya Al-Qur'an itu lebih cepat lepas daripada onta dari ikatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil muaqqalati, sungguhnya perumpamaan orang yang baca Al-Qur'an atau pemilik Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an, seperti unta yang diikat dengan iqal, dengan tali yang bundar, kemudian diikatlah unta tersebut. In ahada 'alaiha amsakaha, jika dia senantiasa memperhatikan untanya, ya, maka unta tersebut akan dia pegang. Wa in atlaqaha zahabat, jika dia biarkan ontanya, maka ontanya akan kabur. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memberi motivasi agar seorang memperhatikan Al-Quran, yaitu menjaga Al-Quran, jangan sampai Al-Qurannya lepas dan hilang dia lupa, yaitu dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, sering baca Al-Quran sehingga tidak dilupakan apa yang telah dia hafalkan. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat indah dalam dua hadis ini. Ya, perumpamaan yang sangat agung tentang bagaimana cara orang untuk bisa menjaga Al-Quran supaya tidak lepas. Ya, ya, Rasulullah SAW menggambarkan, ya, di hadis yang pertama Rasulullah SAW menggambarkan tentang bagaimana cara orang untuk menjaga Al-Quran seakan-akan unta tersebut diikat dengan iqal, yaitu dengan tali yang bundar. Ya, di hadis pertama Rasulullah SAW bersumpah, ya, dengan mengatakan, فَوَلَّذِ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada onta, lepasnya onta daripada ikatannya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana, memisalkan tentang keteguhan atau kuatnya Al-Quran dalam hati seorang, ya, seperti onta yang diikat. Ya, onta yang diikat. Barang siapa yang perhatikan ontanya terus, ya, maka ontanya tidak akan kabur. Demikian Al-Quran. Orang baca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran seperti penggembala onta. Orang baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia dipermisalkan seperti penggembala onta. Penggembala onta kalau ingin untuk menjaga ontanya, ontanya disuruh duduk, maka penggembala onta tersebut membawa tali yang bulat, kemudian yang agak kuat tali tersebut, kemudian dimasukkan di lutut onta. Jadi onta tatkala duduk, ya, lututnya terlipat tersebut, maka dikasih masuk tali lututnya tersebut. Sehingga kalau onta itu mau kabur, mau berdiri, nggak bisa. Kenapa? Ada tali bulat yang dimasukkan di lututnya, sehingga dia tidak bisa meninggikan kakinya. Akan tapi, dia terus bergerak, onta tersebut. Kalau dia bergerak, berusaha berdiri, maka tali tersebut semakin lepas. Oleh karenanya seorang penggembala kambing, penggembala onta, supaya ontanya tidak kabur, setiap saat dia perhatikan. Kalau talinya lemas, dia kuatkan lagi. Kalau talinya lemas, dia kuatkan lagi. Tetapi kalau dia tidak perhatikan, maka lama-lama lemaslah tali tersebut, lama-lama akhirnya lepas dari ucul dari lutut onta, maka ontanya pun pergi. Demikianlah Al-Quran. Al-Quran kalau tidak diperhatikan, ya, maka akan mudah pergi. Tapi kalau setiap saat orang tersebut perhatikan lagi Qur'annya, dibacakan lagi Qur'annya, dibaca lagi Qur'annya, diulang-ulang lagi, maka dia akan kokoh di hati penghafal Al-Qur'an tersebut. Wa nas'alullah al-karim an yamunna alayna bil khair wat tawfiq wa an yaj'alana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullah wa khassatuhu wa an yuslih lana sya'nana kullah innahu sami'un qaribun mujib. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan dan senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, agar kita senantiasa perhatian terhadap Al-Qur'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Selanjutnya anda kembalikan kepada Akhi Ihsan. Jazakallah khair kemajapan pada Fadat Syekh Abdul Razak dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Franda hafizahumallahu ta'ala atas terjemahannya beliau sampaikan. Dan masih ada beberapa waktu yang tersisa untuk kita angkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Di antaranya banyak yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Fadilat Syekh, bagaimanakah hukum mengadakan perlombaan membaca Al-Quran dan menghafalnya? Karena sebagian besar kaum muslimin khususnya di negeri ini mengikuti perlombaan seperti ini, baik laki-laki maupun perempuan atau wanita, yang diberikan hadiah dari pembacaan Al-Quran tersebut. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. التنافس في الحفظ وتشجيع الحفاظ لا بأس به، أما أن المرأة تأتي بحضرة الرجال وتقرأ وتجود وترتل فليس لها ذلك، وإنما تكون هذه الأمور خاصة بالنساء، ويكون التشجيع في على ذلك في محيط النساء فقط. أما أن تأتي عند الرجال فلا يجوز لها ذلك، بحيث تقف أمامهم وترتل وتجود القرآن، وإنما هذا يكون من المرأة بحضرة النساء، ولا مانع أن يقام لهن برامج وأشياء تكون خاصة بهن. Saya menjelaskan bahwasanya saling bersemangat, berlomba ya untuk bisa menghafal Quran atau membaca Al-Quran dengan baik. Ini tidak mengapa ya. Tetapi yang tidak boleh kalau perempuan di hadapan laki-laki ya. Kalau perempuan di antara perempuan ya, perkumpulan perempuan tidak jadi masalah. Tetapi kalau wanita kemudian maju di panggung, kemudian di hadapan para laki-laki, kemudian baca tartil Al-Quran, kemudian dengan suara yang indah dia bertajwid, ya didengar oleh para laki-laki, di hadapan para laki-laki, maka ini tidak boleh dilakukan. Akan tapi jika hal itu dilakukan di antara para wanita, maka ini tidak mengapa. Dibuatkan program khusus ya, program khusus bagi para wanita tersebut, sehingga mereka bisa mengadakan lomba di antara mereka. Jazakallah khair ya Syekh. Dan pertanyaan berikutnya dari beberapa pendengar yang sama baik di Jakarta ataupun di luar kota Jakarta, terkait dengan pembacaan doa di akhir tahun dan di awal tahun. Apakah ada doa yang maksud dari Rasulullah terkait dengan hal ini? Jazakallah khair. لا أعلم دعاء يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو تهنئة خاصة أو نحو ذلك يتعلق بختم عام أو بدء عام، فولا أعرف أيضا شيء يؤثر عن الصحابة في هذا الباب. والأصل أن الإنسان في مثل هذه الأمور لا يخصص شيئا إلا بدليل شرعي. Saya menyatakan beliau tidak mengetahui adanya doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan khusus tentang permulaan tahun atau akhir tahun ya. Demikian juga beliau tidak mengetahui ada yang dilakukan oleh sahabat ya, baik kegiatan tertentu atau mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat ya, atau doa tertentu yang berkaitan dengan awal tahun maupun di akhir tahun. Dan asalnya seorang tidaklah mengkhususkan suatu doa atau mengkhususkan suatu ucapan selamat kecuali dengan dalil yang membolehkan akan hal itu. Jazakallah khair ya Syekh. Dan demikian pendengar yang bertanya terkait dengan pembahasan ini, kami angkat satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Bapak Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Apakah ada keutamaan surat secara khusus dari Yasin yang lebih utama dari surat Al-Baqarah atau yang lainnya? Karena beberapa hal yang kita dapatkan dari kaum muslimin di negeri ini, setiap ada munasabat atau acara-acara khusus, tidak hanya kematian, orang yang pergi haji atau pulang dari haji dan kemudian berpindah satu rumah ke rumah yang lain atau naik jabatan, terkadang dirayakan dan diperingati dengan membaca surat Al-Fatihah dan Yasin. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. هذه الأعمال التي ذكر السائل أن لها إذا وجدت قرأ الناس سورة ياسين، كل ذلك لا أعلم له أصلا في الأحاديث وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والأصل في العبادات هو التعبد، التوقف، الأصل في العبادات التوقف على ما جاء به الدليل عن الله أو عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه القراءات التي يذكرها السائل في مثل هذه المواقف وتخصيص سورة ياسين بذلك، فهذه لا أعلم لها أصلا. وجاء في فضل سورة ياسين أحاديث تذكر في كتب الفضائل وفي أيضا بعض كتب التفسير، وفيها أيضا مبالغات في ذكر الثواب للقراءة قراءة هذه السورة، وهي غير صحيحة وغير ثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Adapun amalan-amalan yang disebutkan ya oleh penanya, kalau mau begini baca Yasin, begitu baca Yasin, pulang haji baca Yasin, naik pangkat baca Yasin, kata Syekh bahwasanya semua itu beliau tidak mengetahui ada dalilnya ya. Baik dalam hadis-hadis yang sahih beliau tidak menemukan akan pengamalan seperti itu, dan juga beliau tidak menemukan para sahabat mengamalkan dengan amalan-amalan seperti itu radhiyallahu taala anhum. Dan kita tahu bahwasanya hukum asal dalam ibadat adalah kita berhenti berdasarkan dalil. Kita tidak boleh melebihi dalil. Kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau enggak tidak kita kerjakan. Kita butuh dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun membaca Yasin ya, dan sebagaimana kondisi-kondisi yang telah disebutkan tadi ya, memang benar bahwasanya ada dalil-dalil yang datang dalam kitab-kitab fadhail tentang keutamaan baca surat Yasin ya. Demikian juga dalam kitab-kitab tafsir, kemudian kita dapati ternyata keutamaan-keutamaan tersebut terlalu berlebih-lebihan tentang keutamaan baca surat Yasin. Akan tapi dalil-dalilnya tidak sahih. Dalilnya tidak sahih dan tidak bisa dijadikan hujjah. Jazakallahu khairan Syekh, wa hadza sal akhir narju min fadilatikum mal ikhtitam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang-orang senantiasa murojaah dengan hafalan yang telah dia hafalkan dan bisa mengamalkan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan hamba-hambanya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.